Lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah. Ngendika ngeten kuna ana sapa kita iku kuudan pira-pira wong kang lungguh. Haula Rasulillahi ing dalem kiwa tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana hale iku sertane kita wa ma'ana lan hale iku sertane kita Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma finafarin ing dalam golongan sahabat finafarin ing dalam golongan faqama nuli berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbaini adhurina saking antarane kita lafadz adhur niki zaidah saking antarane kita. Lalu Kanjeng Nabi berdiri. Pergi Kanjeng Nabi. Entah kemana waktu itu Rasulullah tiba-tiba berdiri. Niki hadis riwayat Muslim. Fa'abdo'a nuli kendu sinten Rasulullah alaina ing atasi kita. Lama Kanjeng Nabi enggak bu datang-datang, enggak kembali-kembali. Jadi maknanya fa'abdo'a alaina. Fa'abdo'a mongko kendu sinten Rasulullah alaina ing atasi kita. Wa khoshina lan wedi sapa kita ayuk taqa ing yen to di kenai musibah sinten Rasulullah dunana ing dalem sakliyane kita kala dunana ing dalem sakliyane kita Rasulullah enggak datang-datang lama sampai kita takut terjadi sesuatu menimpa Rasulullah. Ya. Misalnya ditawan atau apa. Kita takut sesuatu menimpa Kanjeng Nabi. Fa fazina mongko wedi sapa kita? Fakumna mongko nuli berdiri sapa kita? Lalu kita berdiri, takut terjadi sesuatu terhadap Rasulullah. Fakumna fakuntu mongko ono sapa ingsun iku awalaman kawitane wong fazi'a kang wedi sapa man. Oto maknane fazi'a itu perhatian iso ngoten maknane. Fa kharajtu nuli keluar sapa ingsun. Saya katanya Abu Hurairah termasuk orang yang pertama kali takut terjadi sesuatu pada Kanjeng Nabi yang pertama kali berdiri dan mencari Rasulullah saya. Fa kharajtu mongko metu sapa ingsun abdahi hali mencari sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu sehingga nekani sapa ingsun haiton ing kebun. Haiton ing kebun lil ansori kang kaduwe wong ansor. Libanin najari kang kadwi bani najar. Kadwi bani najar. Ansor ya bani najar. Rupane libanin najari. Ngapa kadwi bani najar. Yang dimaksud orang ansor ini bani najar. Kala fadurtu. Mongko mubeng sopo ingsun. Ngubengi sopo ingsun. Mengelilingi sopo ingsun. Bihi kelawan haiton. Bihi kelawan haiton. Lalu saya kelilingi itu kebun. Hal ajitu ana ta nemu sapa ingsun. Hal ajitu ana ta nemu sapa ingsun. Lahu kadwi haiton baban ing pintu. Tapi falam ajit. Mongko nuli ora menemukan sapa ingsun. Saya kelilingi kebun itu Apakah nanti bisa saya menemukan pintu untuk masuk ke kebun, tapi ternyata saya tidak menemukan sama sekali. Tidak menemukan pintu yang menjadi akses masuk ke kebun tersebut. Fa'idha robi'un yadhulu fi jawfi ha'itin mim bi'rin khorijahu. Fa'idha robi'un mongko dumadaan iku ing dalam kono-kono panggonan. Fa'idha mongko dumadaan iku ing dalam kono-kono panggonan. Robi'un utawi sungai kecil. Artinya apa ya istilahnya? Parit nih ya. Fa'idha robi'un mongko dumadaan iku ing dalam kono-kono panggonan. Robi'un utawi parit. Saya cari pintu enggak ada, tapi ternyata ada parit. Yadkhulu kang masuk apa robi. Yadkhulu kang masuk apa robi fi jawfi haitin ing dalem jerone. Fi jawfi haitin ing dalem jerone kebun. Min bi'rin saking sumur kharijahu. Kharijahu. Min bi'rin harijatin. Kala min bi'rin saking apa iku jenenge sumur kharijatin kang kharijatin kang ing dalem njaba sing ana nang luar. Jadi saya cari pintu enggak nemu, lalu saya menemukan parit yang masuk sampai ke tengah kebun. Ternyata parit itu berasal dari sumur yang ada di luar kebun. Guna untuk mengaliri kebun tersebut ya, dari air yang ada dalam sumur. Kala terus warobi utai robi iku aljadwalu parit asohiru kang kecil. Fahtafastu mongko nuli. Ihtafaza itu maknane melipat tubuh ya. Melipat tubuh wong parite kecil supaya bisa masuk. Ha iku jenenge. Fahtafastu mongko melipat tubuh artinya mengumpulkan tubuh sapa ingsun supaya bisa masuk ke dalam parit. Jadi karena paritnya kecil, tubuh Abu Hurairah besar, untuk bisa masuk ke dalam parit tersebut maka dia harus melipat tubuhnya gini ngeten. Ya, supaya bisa masuk. Kuwi jenenge fahtafastu. Mongko melipat tubuh sapa ingsun. Saya kumpulkan tubuh saya supaya mau jadi kecil agar bisa masuk. Fadakhaltu mongko nuli masuk sapa ingsun. Ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah ada di dalam. Dari mana Rasulullah masuknya? Oh, enggak ada pintu ya? Mulalam nih. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah Abu Hurairah. Ono to utawi iki iku Abu Hurairah. Iki Abu Hurairah ta? Fakultu mongko ngucap sapa yang sunnah. Nggih ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Niki Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah. Ma sya'nuka. Ma iku apa sya'nuka utai tingkah siro. Apa aku ikore ini barang lapo. Ono dawe. Ma iku apa sakno kau ta tingkah sira lah pokok rene barang. Kultu ngucap sapa ingsun. Kuntu ana sinten ingsun? Kunta nggih. Kulta ana sinten panjenengan iku baina dhuhraina ing dalem antarané kita. Fakumta mongko berdiri sinten panjenengan. Fa'abto tanuli kendu sinten panjenengan. Tidak segera pulang, tidak segera kembali. Alaina ing atase kita. Fakhosina mongko nuli wedi sapa kita. Fakhosina mongko nuli wedi sapa kita antuk toa. Mongko wedi sapa kita antuk toa. Ing yen to dikenai musibah sinten panjenengan. Dunana ing dalam sakliyane kita. Kanjeng Nabi, jenengan tadi berada di antara kita, lalu jenengan pergi, lama enggak kembali-kembali, maka kita khawatir kanjeng Nabi, terjadi sesuatu dengan jenengan. Fafazina mongko wedi sapa kita utawa kaget sapa kita ya. Manane fazina ni takut utawa kaget utawa perhatian. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong fazia kang wedi sapa man. Lalu saya yang pertama kali Kanjeng Nabi takut pertama kali berdiri mencari jenengan. Saking cintane Abu Hurairah. Fataitu mongko negani sapa ingsun hadal haito ing ikilah kebun. Lalu saya datang ke kebun ini Kanjeng Nabi. Fastafastu mongko melipat tubuh sapa ingsun. Ya. Kama yahtafizu kaya oleh melipat tubuh apa asalabu apa garangan. Garangan itu musang. Apa asalabu garangan musang. Supaya bisa masuk ke dalam lubang. Lalu saya lipat tubuh saya ya Rasulullah. Sebagaimana musang melipat tubuhnya supaya bisa masuk ke dalam lubang. Saya perkecil tubuh saya. Wah, dilempit-lempit ben iso mlebu. Mergane lubangnya sangat kecil sekali. Waha ula innas waro'ani. Wong-wong juga ngoten kanjeng Nabi. Waha ula innasu. Udai mengkuno-mengkuno menungso. Iku waro'i ing dalem buri ingsun. Semuanya gitu hanya Nabi. Semuanya mencari sama dengan saya. Mereka ada di belakang saya sekarang. Mencari jenengan. Takut semua ya kehilangan Kanjeng Nabi. Fakala mongko ngendika sinten. Fakala mongko ngendika sinten iku jenenge. Fakala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah ta. Wahai Abu Hurairah. Wa toni lan paring sinten Kanjeng Nabi ing ingsun. Nak laihi ing sandal luruni Kanjeng Nabi. Wadoni lan paring sinten Kanjeng Nabi ing ingsun nak laihi ing sandal luruni Kanjeng Nabi. Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi idhab pergi sapa sira. Pergilah engkau. Binak laya kelawan sandal luru ingsun. Hata ini kang iki. Faman mongko utawi wong. Faman mongko utawi sapane wong iku lagi ta lamun ketemu sapa sira ingman. Miwaro ihadal haiti saking burine ikilah kebun. Miwaro ihadal haiti saking burine ikilah kebun. Yashhadu hali bersaksi sopoman. Yashhadu hali bersaksi sopoman an ing setuhuni kelakuan. Iku la ilaha. Ora ono pangeran kang hak disembah iku mujud. Iku la ilaha. Ora ono pangeran kang hak disembah iku mujud. Illallahu kecuali Allah. Mustayqinan hale wong kang yakin biha kelawan syahadat opo kolbuhu atine man fabashirhu mongko awayo kabar gembira sapa sira ing man fabashirhu mongko awayo kabar gembira sapa sira ing man bil jannati kelawan surga. Wadakaro lan nutur sopo Abu Hurairah al haditha ing hadis bitulihi kelawan dawane hadis bitulihi kelawan dawane hadis rawahu ngriwayatno ing hadis sopo Muslimun Imam Muslim ini teng Sahih Muslim juz pertama sama mencari kisah panjang ini. Lalu Kanjeng Nabi berkata pada Abu Hurairah beserta memberikan kedua sandal Rasulullah kepada Abu Hurairah sebagai bukti kalau Kanjeng Nabi sehat dan juga sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan Abu Hurairah itu benar. Maka Rasulullah memberikan bukti kedua sandal Rasulullah kepada Abu Hurairah. Lalu beliau berpesan, "Pergilah Abu Hurairah dengan dua sandalku ini, Barang siapa orang yang engkau temukan berada di belakang kebun ini, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hatinya benar-benar yakin dengan syahadat ini, maka kasihlah dia kabar gembira dengan surga. Ngoten. Mau sama lihat nanti. Wow, gak percaya. Eh, ini sandali kanjeng Nabi. Nah, ngoten nih. Kanjeng Nabi tidak ingin menjadikan sahabatnya cemas. Ya. Khawatir terhadap kondisi beliau karena kanjeng Nabi sangat dicintai oleh sahabat dan kanjeng Nabi tahu bahwa sahabat sangat mencintai kanjeng Nabi. Maka untuk menghilangkan rasa cemas sahabat, kanjeng Nabi membawakan bukti bahwa beliau masih sehat ya, dengan cara memberikan kedua sandal. Juga kedua sandal itu sebagai bukti benarnya dawuh Abu Hurairah bahwa nanti orang yang ketemu Abu Hurairah akan dikasih kabar gembira masuk surga. Ya mek masuk la ilaha illallah tok masuk surga, kan orang heran nanti. Wah, masuk ta? Gak percaya iki sandale Kanjeng Nabi. Loh ngoten. Aku wis mari ketemu Kanjeng Nabi. Ya ngoten. Aku mari ketemu Kanjeng Nabi terus didawuhi ngono. Dan ini buktinya, kedua sandal ini sebagai saksi kalau apa yang saya ucapkan adalah benar-benar dari Kanjeng Nabi. Kalau saya tidak ketemu Kanjeng Nabi, mana mungkin saya kok mendapatkan sandale Kanjeng Nabi. Ngoten, ini pinter Kanjeng Nabi. Wa dzakara al hadis bitulihi rawahu Muslim. Arabi utawi Robi iku an-nahru sungai parit as-sohiru kang kecil. Wa huwa utawi Robi iku al-jadwalu parit bi fathil jimi kelawan fathai jim. Kama kaya keterangan fasarohu kang nafsiri sopo rawi ing ma fil hadithi ing dalam hadis. Wa qauluhu utai dawai Abu Hurairah rupana ihtafastu. Ruya iku diriwayat no opo ihtafastu biroi kelawan ro, berarti ihtafartu. Wa bizai lan kelawan za. Nah ihtafartu maknane apa jenenge menggali, mana ihtafartu. Jadi parit itu digali, yang asalnya kecil menjadi semakin besar supaya Abu Hurairah bisa masuk. Wa manahu te maknane ihtafastu bizai kelawan za. Kalau ono za'i mana nipi? Bisa ikelawan za' iku tadomam tu, iku mengumpulkan sopo ingsun, mengumpulkan tubuh, ben dadi kecil, wataso kertulan dadi kecil sopo ingsun, memperkecil sopo ingsun, awakku tak kecil no. Hatta amkanani sehingga kongang ik ingsun. Hatta amkanani sehingga kongang ik ingsun. Opo aduhulu opo masuk. Apa adukhulu apa? Masuk. Oh, ini. Ini nunjukno hadis disunahkan memberi kabar gembira. Wa an ibni Syumamah Syumasah lan saking ibnu Syumasah. Tolong dika sapa ibnu Syumasah hadurna nekani sapa ingsun Amr bin Al-As ing Amr bin As radhiyallahu anhu. Politikus ulung niki. Sahabat. Wa huwa utawi Amr bin As iku fisia kotil mauti ing dalem katekanan mati. Kita mendatangi Amr bin As, waktu itu beliau sedang kedatangan mati, sakit parah mau meninggal dunia. Fabaka nuli nangis sopo Amr bin As tawilan, ay bukaan tawilan kelawan nangis kang panjang. Nangis, entah apa yang menjadikan beliau nangis. Fahawala mongko memindah sopo Amr bin As wajahahu ing wajahi Amr bin As ilal jidari marang tembok. Saking sedihnya beliau nangis panjang, wajah beliau dipindah ke arah tembok. Faja'ala mongko tumandang ya Allah sopo ibnuhu anai sopo ibnuhu anai Amr bin As. Yaqulu iku ngucap sapa ibnuhu, ya abatah, duh bapak ingsun. Ama basyaraka Rasulullah bikata. Ama basyaraka ana ta ora aweh kabar gembira ing panjenengan. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikata kelawan mengkini, wahai bapak, kenapa engkau menangis? Tidakkah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu demikian demikian? Oh, no. amma basyaroka ono to ora aweh kabar gembira ing panjenengan. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza kelawan mengkini, wahai bapak, tidakkah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan memperoleh ini, mengko masuk surga? Fa'akbala mengko madep sapa Amr biwajihi kelawan wajahi Amr. Selanjutnya ketika anaknya mengucapkan demikian, beliau langsung menghadapkan wajahnya kepada orang-orang. Fakola mongko ngendika sinten Amr, inna afdolama setuhune luweh utama-utamane perkara, loidu kang nyiapno sapa ingsun ingma, noidu kang nyiapno sapa ingsun ingma, iku syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an nyekseni setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud. Iku la ilaha, ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah. Katanya Amr bin As, sungguh paling utamanya sesuatu yang telah saya persiapkan hanyalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini setune ingsun. Ya Allah, iku kot kuntu teman-teman ono sapa ingsun. Iki anu beliau itu ya melihat dulu awalnya sebelum masuk Islam. Ya. Iku ala adbakin ing atase pira-pira keadaan salasin kang telu. Iku ala adbaqin ing atase pira-pira tingkah salasin kang telu. Sungguh saya itu ya Allah, nangis dia. Dulu berada pada tiga keadaan. Lakat ro'aituni lan yektine teman-teman ningali sapa ingsun ing awa ingsun. Yektine teman-teman ningali sapa ingsun ing awa ingsun. Wa ma ahadun lan hali ora ono utai wong siji. Wa ma ahadun lan ora ono wong siji aja utawi. Asadda nopo asaddu wesamen. Asadda. Oh nek ngoten berarti ngene. Wa ma ahadun lan ora ono sapa wong siji iku asadda luwih banget budon apane bencine li Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni tinimbang ingsun. Ya Allah, ini pertama ini. Dulu saya itu orang yang paling membenci Rasulullah. Gak ada orang yang paling saya benci daripada Rasulullah. Maka nangis beliau. Lihat dulu ketika belum masuk Islam, begitu sangat membenci Rasulullah. Ya Allah, nangis. Wala ahabba ilayya. Wala ahabba lan ora. Wala ahabba ilayya. Lan ora luih kasenengi ilayya marang ingsun. Min an akuna tinimbang yento ono sopo ingsun. Iku kodistam kantu, iku teman-teman kongang sopo ingsun, kongang itu sempat. Minhu sangking Rasulullah fakotal tuhu mongkonuli mateni sopo ingsun ing Rasulullah. Ngono. Tidak ada orang yang paling benci kepada Rasulullah daripada saya. Dan waktu itu tidak ada sesuatu yang lebih saya cintai daripada saya mempunyai kesempatan untuk membunuh Rasulullah. Ya Allah, kaya ngono nih. Nangis pol, nangis mati. Lihat masa-masa lampau, Masya Allah, nangis. Qala falau mutu ala tilkal hala kuntu min ahlin nar. Falau mutu, nah ini nangisin. Falau mutu mongkolamun mati sobat ingsun ala tilkal hali yang atasi mengkunu-mengkunu keadaan. Lakuntu mongko yaktine ono sobat ingsun iku min ahlin nar. Saking ahline neroko. Terus si Amr bin As. Seandainya saya mati waktu itu dalam keadaan seperti itu, pasti saya termasuk dari penduduk-penduduk neraka, orang-orang yang masuk neraka. Falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi ataitu nabi falamma ja'ala mongko ing dalem semangsane dadekno Sinten Allahu Allah al-Islam ing Islam. Fi kalbi ing dalem ati ingsun ataitu. Ya Allah. Ataitu mongko nekani sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Ubsut yaminaka fala ubayika. Kala wis sampean niku fali ubayi aka apa fal ubayi ka sampean fal ubayi ka ya fakultu mongko ngucap sapa ingsun ubsut ubsut bebero sinten panjenengan yaminaka ing tangan tengen panjenengan Kanjeng Nabi buka tangan kanan engkau wahai Kanjeng Nabi fala ubayi fali fal ubayika mongko mongko baiat temen sapa mongko baiat sapa ingsun ing panjenengan maka saya akan membaiat engkau wahai Kanjeng Nabi fabasato mongko beber sinten Kanjeng Nabi yaminahu ing tangan tengene Kanjeng Nabi fakobat tu mongkong kegem sopo ingsun yadi ing tangan ingsun lalu saya jabat tangan Kanjeng Nabi fakola mongkong ngendika sinten Kanjeng Nabi malaka ya amr ma utawi opo ikulaka kadwi siro ya amr hi amr apa yang engkau lakukan wahai amr kultu ngucap sopo ingsun arot tu ngarepno sopo ingsun an ashtarito ing yento nyaratno sapa ingsun Kanjeng Nabi bertanya kepada Amr apa yang kau lakukan wahai Amr Kanjeng Nabi saya minta saya ingin mensyaratkan Kanjeng Nabi saya ingin mensyaratkan sesuatu Kanjeng Nabi kala ngendika sinten Kanjeng Nabi tastaritu nyaratno sapa siromada ing opo apa yang kau syaratkan kultu ngucap sapa ingsun ayu faroli nyaratno sapa ingsun ayu faro ing yen to di ngapura sapa limarang ingsun Kanjeng Nabi saya mensyaratkan agar saya dimaafkan dosa-dosa saya kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ama alimta ana to ora weruh sapa sira anal islama ing setuhune islam iku yahdimu merobohkan apa islam ma ing perkara kana kang ana apa ma iku qoblahu ing dalam sadurunge Islam. Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam? Dosa apapun dihancurkan. Wa annal hijrata lan setune hijrah. Iku tahdimu menghancurkan apa hijrah ma ing perkara. Kana kang ana apa ma iku qoblaha ing dalam sadurung hijrah. Hijrah menghancurkan dosa yang ada antara saat dia masuk Islam dan saat dia hijrah. Wa annal hajjalan seduni haji. Iku yahdimu menghancurkan opo haji ma ing perkoro. Gana kang ono opo ma iku qoblahu ing dalam sadurungi haji. Iku qoblahu ing dalam sadurunge haji. Haji menghancurkan hal-hal lain yang sebelum haji. Dari sini ulama mengatakan haji itu juga bisa melebur dosa besar. Nah, haji ini mabrur. Haji ini bisa melebur dosa besar. Mengkari bareng karo Islam, bareng karo hijrah. Islam itu menghancurkan dosa sebelum Islam. Walaupun itu dosa besar, walaupun dosa kekufuran, hilang semua. Kalau orang masuk Islam otomatis bersih dari dosa dia. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah wa ma kana lan ora ono sapa ahadun wong siji iku ahabba luweh kasenengi ilayya marang ingsun min rasulillah daripada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ajalla lan ora wong kang luweh agung wala ajalla lan ora wong kang luweh agung fi aini ing dalem mata ingsun minhu daripada Rasulullah. Mulai saat itu, tidak ada orang yang lebih saya cintai daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih agung di mataku daripada Rasulullah. Ini sahabat semua demikian, sahabat itu. Semua demikian. Yang paling dicintai adalah Rasulullah. Yang paling mulia adalah Rasulullah. Maka sahabat imannya itu benar-benar sempurna. Karena apa? Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Wa ma kuntu lan ora ono sapa ingsun. Terus iku utiku mampu sapa ingsun an amlaa ing yen to ngebeki sapa ingsun ainaya ing mata loro ingsun minhu saking Rasulullah ijlalan krono ngegungno lahu marang Rasulullah. Saya enggak mampu memandang Rasulullah dengan kedua bola mata saya dengan sangat penuh karena saya begitu mengagungkan Rasulullah. Saya enggak mampu memandang Rasulullah karena saya begitu menghormati Rasulullah. Kalau jenengan hormat orang kan enggak mampu mandang. Ngoten iki. Amr bin As. Walau su'il tulan lamun dijalui sapa ingsun. Walau su'il tulan lamun dijalui sapa ingsun an asifahu ing yen to mensifati sapa ingsun ing Rasulullah. Ma ataqtu mongko ora mampu sapa ingsun. Ma ataqtu mongko ora mampu sapa ingsun. Seandainya saya diminta untuk menyifati Rasulullah, pasti saya enggak mampu untuk mensifatinya. Karena apa? Li'anni krono seduni ingsun. Iku lam akun ora ono sapa ingsun. Iku amla'u ngebe'i sapa ingsun. Ainaya ing mata loro ingsun minhu saking Rasulullah, karena saya tidak pernah mampu memenuhi mataku dengan Rasulullah. Enggak mampu saya melihat Rasulullah dengan sempurna. Walau mutu lan lamun mati sapa ingsun ala tilkal hali. Ing atase mengkono-mengkono keadaan laro jautu mongko yektine arep-arep sapa ingsun. An akuna ing yen to ana sapa ingsun iku min ahlil jannati saking ahli surga. Kala summa ulina ya toh summa ulina nuli dikuasakno sapa ingsun asya'a ing pira-pira perkara. Kala ma adri kang ora weruh sapa ingsun ing jawabe ma iku apa hali utawi keadaan ingsun fiha ing dalam asya. Lalu setelah itu saya diberi kekuasaan untuk menangani sesuatu. Saya dijadikan gubernur, saya dijadikan ini. Dan saya enggak tahu apa keadaan saya di sana. Apa keadaan saya dalam hal-hal tersebut yang dikuasakan pada saya saat saya jadi gubernur. Apa keadaan saya di situ, saya termasuk orang baik atau orang buruk, saya enggak ngerti. Faida ana mutu fala tashabanni naihatun wala narun. Faida ana mutu mongko ing dalem nalikane mati sapa ingsun. Mutu tegese mati sapa ingsun fala tashabanni mongko aja barengi temen ing ingsun sapa naihatun wadon kang. Apa iku jenenge naihah? Naihah itu nangis jerit-jerit sambil menyebutkan kebaikan mayit. Niku jenenge naihah. Perempuan yang nangis sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Wala narun lan ora geni. Kalau saya mati jangan sampai ada perempuan yang menyebutkan kebaikan saya. Biasanya wong wedok sing ngoten niku. Wong lanang ya padha harome ngoten niku. Aja sampai faida dafantumuni mongko ing dalem nalikane nguburna sapa sira kabeh ing ingsun. Mongko ing dalem nalikane nguburna sapa sira kabeh ing ingsun fasunnu alayya. Fasunnu mongko ngesokno sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun aturoba ing debu. Sanan kelawan sedikit-sedikit ngesokno sedikit sedikit Kalau nanti kalian telah menguburkan saya, maka tuangkanlah debu ke dalam kuburan saya sedikit, sedikit. Ojo langsung plong plong plong plong. Yang halus, thumma akimu nuli jumenengo sopo siro, diamo sopo siro, berdiri sopo siro, haula kobri sopo siro kabe, haula kobri ing dalem kiwa tengene kuburan ingsun. Kodroma tunharu kelawan kadare oleh disembelih opo jazurun unto. Saya ingin, saya harap ketika kalian sudah menguburkan saya, jangan segera pulang dulu. Berdiri di kuburan saya sekedar waktu yang cukup digunakan untuk menyembelih unta. Doakan saya. Ya, doakan saya. Wayuk samulan dibagi opo lahmuha opo daginge jazur. Berdiri, saya mohon berdiri di kuburan saya, jangan pulang dulu. Sekedar waktu yang cukup digunakan untuk menyembelih onta dan juga membagikan daging onta. Lumayan lama enggak nih? Lama nih, kira-kira setengah jaman. Iku nek ahli, gitu, satu jam, setengah jam, satu jam. Saya ingin kalian berdiri di sana, doakan saya. Oh, berarti Amr bin As niki memahami manfaate tungo hatta astanisa sehingga bahagia sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Wa anduroma uroj ubihi rusul rabbi. Wa anduro lan ningali sapa ingsun ma ing perkara uroj ukang jawabi sapa ingsun bihi kelawan ma. Uroj ukang jawabi sapa ingsun bihi kelawan ma. Rusul rabbi ing pira-pira utusane pangeran ingsun yaiku malaikat mungkar nakir utawa Bashir dan Mubashir. Nak ngaji pun di Bukhari ini. Kala rawahu ngriwayat no ing hadis sapa muslimun muslim ma muslim. Kata nggih. Mangke nek engko nek bapak njenengan sedo umpama ning bayu to sapa, jangan segera pulang, diam di situ doakan. Supaya mayit itu senang, bahagia, tenang. Dengan ketenangan, mayit akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kauluhu taidawi amr rupane sunnu iku ruwiya den riwayatno apa sunnu bisini kelawan syin al mujamati kang den titik wabil muhmalati lan kelawan kang dikosongno saking titik. Berarti sin ay subbuhu tegesi ngesokno sapa sira kabeh ing turab kalilan-kalilan kelawan sedidi-sedidi. Wallahu ta'ala Allah subhanahu iku a'lam iku zat kang weruh. Wallahu a'lam. Ya Rabbana agarafna bi anna naqtarafna wa anna